Maka ibadah itu mempunyai dua macam. Macam yang pertama ini yaitu ibadah kauniyah. Ini pengertiannya ialah apa? Sunnatullah. Pengertiannya ialah ketentuan Allah pada alam ini. Maka seluruh alam ini, seluruh makhluk beribadah kepada Allah dalam artian tunduk kepada ketentuan-ketentuan Allah. Mau ataupun tidak mau, semuanya harus tunduk. Fahiya syamilatun lil mu'mini wal kafiri. Maka pengertian ibadah ini dalam pengertian ibadah kauni syamilah mencakup lil mu'min wal kafir, orang mu'min ataupun kafir, wal birri wal wal fajir, dan orang baik ataupun orang jahat. Semuanya tunduk kepada, semuanya ibadah dalam artian tunduk kepada ketentuan Allah yang sifatnya kauni. Muslim atau kafir, tetap mau tidak mau harus mati. Ya. Nah, watsani, macam kedua daripada ibadah ialah ibadatun syar'iyatun, ibadah syar'iyah. Wahiyal khudu'u li amrillahi ta'ala syar'i, yaitu pengertiannya ialah al-khudu', ketundukan kepada perintah Allah yang sifatnya syar'i, bukan kauni tetapi syar'i, yaitu apa yang disyariatkan oleh Allah melalui keterangan dari Rasul-Nya. Ya. Wa hadhihi khassatun, dan ibadah jenis yang kedua ini apa dinamakan ibadah syar'iyah. Ini adalah khusus, ketentuan khusus. Biman ata'a Allah ta'ala, biman ata'a Allah ta'ala, bagi orang yang mentaati Allah yang maha tinggi. Wattaba'a, dan mengikuti maja'at bihir rusulu, apa yang telah datang dengannya para rasul-rasul Allah. Mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna 'alal ardi haunan, dan hamba Allah yang pengasih, mereka itu yamshuna, berjalan di atas bumi, haunan, dengan tawadhu, haunan. Ini adalah hamba-hamba Allah yang khudu', yang tunduk kepada perintah Allah yang syar'i, perintah Allah yang dalam bentuk syariat-syariatnya, ketentuan halal haram dalam syariatnya. Ya. Sehingga digelari dengan ibadur rahman. Fannaw'ul awwalu, maka ibadah dalam jenis pertama, apa? Ibadah kauni, ibadatul kauni, ibadah kauniyah. Ibadah kauniyah, ini jenis pertama. La yuhmadu alaihil insanu, seorang tidaklah dipuji karena tunduk kepadanya. Ya. Li'annahu bighairi fi'lihi, karena ketundukan itu bukanlah hasil dari perbuatannya. Ya. Mau tidak mau tunduk kepada ketentuan alam. Lakin qad yuhmadu ala ma yahsulu minhu min syukrin 'inda ar-rakha'i wa sabrin 'ala al-bala'i. Akan tetapi qad kadang-kadang yuhmadu dipuji orang yang menempuh ibadah kauniyah ini. Ya. Karena ma yahsulu minhu, apa yang terjadi daripadanya, sikap syukur inda raha, ketika dalam kesenangan. Kesenangan itu ketentuan, kadang senang, kadang susah, itu ketentuan kauni. Mau tidak mau harus orang itu menghadapi dalam hidup ini senang dan susah. Iya. Maka dikatakan kadang-kadang dengan adanya kesenangan muncul perbuatan yang dipuji orang itu dalam menyikapi keadaan senang, yaitu ketika dia apa? Syukur. Dan kadang-kadang ketika datang ketentuan susah, sedih, muncul dari orang itu sikap sabar, dan ini juga terpuji. Ya. Wa sabrin 'alal bala, sabar dalam menghadapi malapetaka. Bikhilafin naw'i tsani, beda dengan ibadah syar'iyah ini, ibadah jenis kedua ini. Bagaimana? Fa innahu yuhmadu 'alaih, maka sungguhnya orang yang berhasil menjalankan ibadah ini, yuhmadu 'alaih, dia dipuji atas perbuatan tersebut. Ya. Begitu. Maka kedua makna ibadah ini adalah mempunyai pengertian khudu', ketundukan kepada ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu ada yang kauni, ada yang syar'i. Ketentuan yang kauni ini tidak bisa mengelak siapapun dari makhluk Allah, yang kafir ataupun yang mukmin. Ketentuan syar'i itu adalah diberikan oleh Allah kepada siapa yang mau menjalankannya, dan yang menjalankannya, yang mau menjalankannya dipuji dan diberi pahala dan dimuliakan, sedangkan yang tidak mau menjalankannya dimurkai, dicela dan diazab. Begitu. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ya. Yaitu mentauhidkan Allah. beribadah, baik ibadah kauniyah maupun ibadah syar'iyah, dijalankan dua-duanya. Dijalani dua-duanya. Untuk menjalani keduanya. Maka ketika tidak terdapat pada seseorang itu sinkronisasi, kecocokan antara ibadah kauniyah dengan ibadah syar'iyah, di situ dia akan mengalami pertentangan batin. Ya. Apa yang diistilahkan orang kampus itu apa? Kontradiksi. Pertentangan batin akan mengalami pertentangan. Akan terus-menerus orang itu menghadapi kebingungan-kebingungan karena kenyataan hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Ya. Kenyataan hidup tidak selalu sesuai dengan apa yang kita mau. Ya itulah perkara ketentuan Allah yang sifatnya kauni itu tidak mesti mencocoki apa yang kita mau. Bahkan sering terjadi ketentuan Allah yang sifatnya kauni itu tidak mencocoki apa yang kita mau. Nah, ketika kita tidak menjalankan ibadah syar'iyah, maka kita akan mengalami benturan-benturan mental. Ya, kita lihat banyak orang yang tidak mengenal ibadah syar'iyah itu. Kita lihat betapa mereka terus-menerus di dalam kerisauan, kegelisahan, kegamangan dan kebimbangan. Ya. Mereka harus minum pil penenang untuk mengatasi kerisauan itu. Mereka harus minum khamer. Mereka harus mempunyai acara-acara refreshing, katanya istilahnya. Penyegaran kembali dengan biaya yang demikian besar dalam bentuk maasi, kemaksiatan-kemaksiatan. Mengapa? Karena mereka hanya punya satu sayap, sayapnya cuma sebelah, yaitu ibadah kauniyah. Mereka tidak punya ibadah, tidak menjalankan ibadah syar'iyah. Ya. Ya. Nah. Kemudian dikatakan wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhidah. Atau at-tauhidu wa huwa ifradullahi bil ibadati, dan yang paling besar dan paling agung dari apa yang Allah perintahkan ialah at-tauhid, yaitu ifradullahi bil ibadati, mengesakan Allah, ifradullah, mengesakan Allah di dalam mempersembahkan ibadah. Kita lihat keterangan dari Syekh bin Utsaimin rahimahullah. At-tauhidu lughatan, pengertian tauhid secara bahasa ialah masdar, akar kata tauhid itu. Dari kata, dari fi'il wahada yuwahidu. Kata kerjanya wahada yuwahidu. Ai, pengertiannya ialah ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu wahidan, hanya satu. Wa hadza la yatahaqqaqu, dan perbuatan ini tidak akan terrealisir, tidak akan nyata, tidak akan wujud di alam nyata, illa binafyin wa itsbatin, kecuali dengan menafikan dan menetapkan. Yaitu apa? Nafyul hukmi amma siwal muwahhadi wa itsbatuhu lahu. Nafyul hukmi amma siwal muwahhad, al-muwahhad yang ditauhidkan. Jadi maf'ul kedudukannya ya. Sudah sampai kepada maf'ul? Oh belum. Tapi sudah nyinggung-nyinggung. Nah. Menafikan hukum dari selain pihak yang ditauhidkan. Wa itsbatuhu lahu, dan menetapkan hukum itu bagi al-muwahhad, bagi yang ditauhidkan itu, yang diesahkan itu. Famatsalan naqulu, misalnya kita katakan, innahu la yatimmu lil insani tauhida, la yatimmu lil insani at-tauhidu, sungguhnya tidak akan sempurna bagi seorang manusia itu ketauhidannya, hatta yashhada an la ilaha illallah, sampai dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Fayun fil uluhiyata amma siwallahi ta'ala, maka dia menafikan al-uluhiyah dari selain Allah Ta'ala. Menafikan sifat uluhiyah bagi selain Allah. Wa yuthbituha lillahi wahdah, dan menetapkan sifat uluhiyah itu lillahi wahdah, untuk Allah semata. Nah, di sini ada nafi, ada itsbat. Wa fil istilahi arrafahu al muallifu biqaulihi, adapun pengertian tauhid secara istilah, kalau tadi pengertian tauhid secara lughah bahasa, sekarang secara istilah, arrafahu telah diberi definisi, diberi takrif oleh al-muallif, oleh pengarang al-usulul thalatha, yaitu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab telah memberikan definisi, takrif, definisi biqaulihi, dengan pernyataannya, at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadati, tauhid itu pengertiannya ialah mengesakan Allah di dalam peribadatan, dalam mempersembahkan ibadah. Ai yakni an tu'badallahu wahdahu, Allah diibadai semata, la tusyriku bihi syai'a, tidak disekutukan dengannya sesuatu pun. Wala tusyriku bihi nabiyan mursala. Allah tidak disekutukan dan tidak disekutukan dengan Allah itu seorang nabi yang diutus. Wala malakan muqarraba, dan tidak pula disekutukan dengan Allah malaikat yang paling dekat. Malak itu mufrad, jamaknya malaikah. Malak itu mufrad, bentuk tunggalnya. Jamaknya, bentuk jamaknya malaikah. Tidak satu malaikat pun yang muqarrab, yang paling dekat kepada Allah, boleh untuk dijadikan sebagai sekutu Allah dalam menerima peribadatan. Wala ra'isan, wala malikan, tidak pula pimpinan boleh untuk dijadikan sekutu dengan Allah. Tidak pula raja, malik. Wala ahadan minal khalqi, dan tidak boleh seorang pun dari makhluk Allah yang diperbolehkan untuk disekutukan dengan Allah. Bal tafarradahu wahdahu bil ibadati, bahkan Allah diesakan semata dengan ibadah. Mahabbatan wa ta'dhiman wa raghbatan wa rahbatan, baik dalam bentuk cinta, kecintaan hanya untuk Allah, yaitu segala cinta yang kita berikan itu dikembalikan kepada Allah. Bagaimana segala cinta dikembalikan kepada Allah? Kita cinta kepada kedua orang tua karena memang diizinkan dan diperintahkan oleh Allah dengannya. Kalau seandainya kedua orang tua itu menjadi musuh Allah, maka tidak boleh kita mencintainya, bahkan harus membencinya. Kita cinta kepada saudara kita karena Allah, yaitu karena diperintah oleh Allah. Seandainya saudara kandung kita itu ternyata berubah menjadi musuh Allah, maka harus pula kita membencinya walaupun saudara kandung kita. Kita cinta kepada anak dan istri karena yang demikian itu diperintahkan oleh Allah. Seandainya wal'iyadu billah anak dan istri itu berubah menjadi musuh-musuh Allah, maka dalam hal ini tidak boleh kita mencintainya, bahkan harus memusuhinya. Nah, itu namanya tauhidul mahabbah, ketauhidan di dalam hal cinta. Ya. Wa ta'dhiman, dan juga dalam hal pengagungan, kita hanya mengagungkan Allah. Warahbatan, warahbatan, dan dalam raghbah, kemauan, semangat kita. Warahbah, dan rasa takut kita dari ancaman azab, itu hanya rasa takut kita dari Allah. Wa muradu syekh rahimahullahu, dan adapun yang dimaukan oleh syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, at-tauhid alladhi bu'ithatir rusulu, bahwa tauhid yang para rasul diutus dengannya adalah litahqiqihi. Tujuannya ialah untuk menunaikan, melaksanakan tauhid tersebut. Liannahu, karena huwa alladhi hasala bihil ikhlala min aqwamihim. Tauhid itulah yang sungguhnya telah terjadi al-ikhlal, kesenjangan. Terjadi kesenjangan pada kaum para nabi itu. Kesenjangan itu kekosongan. Tauhid ini yang sering kosong dari kaum-kaum para nabi itu. Sehingga datang para nabi itu untuk mengisi tauhid tersebut pada umatnya. Nah, itulah pengertian tauhid. Wa hunaka ta'rifun a'ammu lit-tauhid. Dan dalam hal ini ada ta'rif, definisi tauhid yang a'am, lebih umum. Wa huwa, yaitu ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yukhtassu bihi, mengesakan Allah yang maha suci dan maha tinggi di dalam perkara yang yukhtassu bihi, yang Allah mempunyai kekhususan padanya. Apa contohnya? Yaitu ibadah, ini khusus untuk Allah. Maka tidak mempersembahkan ibadah kecuali hanya untuk Allah. Ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Wa anwa'ut tauhidi thalathatun. Dan macam-macamnya tauhid itu ada tiga. Al-awwalu, yang pertama, tauhidur rububiyyati. Tauhid rububiyah. Pengertiannya ialah wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah yang maha suci dan maha tinggi bil khalqi. Meyakini keesaan Allah dalam mencipta, wal mulki, dan dalam memiliki alam ini, wattadbiri, dan di dalam mengatur alam ini. Meyakini keesaan Allah di dalam perkara-perkara tersebut, fil khalqi wal mulki wattadbiri. Ya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah yang maha agung dan maha mulia berfirman, Allahu khaliqu kulla syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Ini mengatakan ifradullah bil khalqi, ya, dalil bagi ifradullah bil khalqi. Kemudian wa qala ta'ala, hal min khaliqin ghairallah yarzukukum minas samai wal ardi la ilaha illa huwa. Ini berarti dalil bagi mada, bagi ifradullah bil bitadbiri, dalam hal pengaturan. Apakah ada pencipta selain Allah yang yarzukukum, memberi rezeki kepada kalian, minas sama, dari langit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Allah membagi-bagi rizki kepada seluruh makhluknya. Ini juga adalah ifradullah di dalam perkara tadbir. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah yang maha tinggi, Ala lahul khalqu wal amru wa tabarakallahu rabbul alamin. Ini adalah ifradullah bil mulki. Dalil bagi ifradullah bil mulki dalam hal pemilikan. Milik Allah lah penciptaan wal amr dan ketentuan-ketentuan. Tabarakallah, maha mulia Allah. Oh, ayat sebelumnya wa qala ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha mulia Allah yang di tangannya pemilikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas segala sesuatu maha kuasa. Ini dalil bagi ifradullah bil mulki. Wa qala ta'ala ala lahul khalqu wal amru tabaraka wa tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwa bagi Allah lah penciptaan dan al-amr, perintah. Maha mulia Allah sebagai Rabb bagi sekalian alam. Semua ini dalil-dalil tauhid rububiyah. Meyakini hanya Allah lah yang mencipta bil khalqi, dan meyakini bahwa hanya Allah lah bil mulki yang memiliki, dan meyakini bahwa hanya Allah yang tadbir, yang mengatur alam ini. Atsani, yang kedua dari jenis tauhid, tauhidul uluhiyati. Wa huwa, yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadati, mengesakan Allah di dalam ibadah. Bi'an la yattakhidhal insanu ma'allahi ahadan, yaitu manusia dengan tidak seorang manusia pun yattakhid, menjadikan bersama Allah itu seorang pun atau satu pihak pun, ya'buduhu, yang diibadahinya, wa yataqarrabu ilaih, yang dia selalu bertaqarrub kepadanya. Tidak menjadikan satu pihak pun bersama Allah itu yang diperlakukan sama dengan Allah. Kama yu'badullahu ta'ala wa yataqarrabu ilaih, sebagaimana keadaan Allah diibadahi dan bertaqarrub kepadanya. Terus diperlakukan seperti itu pula yang selain Allah. Nah, ini namanya syirik. Maka tauhidul uluhiyah yaitu membersihkan segala bentuk syirik ini dalam ibadah dan mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah. Atsalitsu, yang ketiga, tauhidul asma was sifat. Al asma yaitu nama-nama. Nama-nama Allah yang agung. As-sifat yaitu sifat-sifat Allah. Wa huwa yaitu ifradullah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah yang maha suci dan maha tinggi, bima samma bihi nafsahu, dengan apa yang Allah telah namakan dirinya dengannya. Allah memberi nama dirinya dengan nama-nama. Maka memberi nama Allah seperti yang telah Allah beritakan di dalam Al-Quran. Wa wasafa bihi nafsahu fi kitabih, dan juga mensifati Allah dengannya pada diri Allah, fi kitabih, dengan apa yang ada dalam kitab Allah. Tidak mensifati Allah dengan apa yang tidak terdapat dalam kitab us-sunnah. Aw ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau menamai Allah dan mensifati Allah dengan apa yang telah dinyatakan oleh Allah melalui lisan rasulnya, yaitu dalam hadis. Ya, jadi mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak boleh lepas dari ketentuan yang ada dalam Al-Quran was Sunnah. Wadhalika bi'ithbati ma'athbatahu, yaitu dengan menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa nafyi ma nafahu, dan menafikan apa yang telah dinafikan oleh Allah dan Rasulnya terhadap diri Allah itu, terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Min ghairi tahrifin, melakukan itu semua tanpa menuju kepada sikap tahrif. Tahrif itu penyimpangan. Penyimpangan secara bahasa artinya tahrif itu perubahan, merubah-rubah, yaitu menyimpangkan dari makna yang sesungguhnya, makna zahir, kepada makna yang lain yang tidak ada kaitannya dengan makna zahir itu. Ya, jadi mengimani sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah tanpa melakukan tahrif. Wala ta'til, ta'til itu artinya mengosongkan. Maksudnya di sini ialah menafikan. Nah, tanpa pula melakukan penafian terhadap sifat-sifat Allah. Oh, enggak mungkin Allah itu punya dua tangan. Loh, tanya kenapa kok Allah enggak mungkin punya dua tangan? Ya soalnya kan itu berarti menyerupai makhluk. Makhluk punya dua tangan, masa Allah juga punya tangan? Kita omong, loh, kamu yakin enggak bahwa Allah itu mempunyai sifat qudrah? Oh iya, kami yakin. Loh, kalau menurut teori kamu mestinya juga tidak mungkin Allah itu mempunyai qudrah. Sebab makhluk juga punya qudrah. Hah? Lu lain, kalau qudrah Allah itu berbeda dengan qudrahnya makhluk. Lu kalau pakai teori yang kedua ini, ya kita juga mengatakan bahwa kedua tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Iya kan? Hah? Oh, enggak mungkin Allah itu punya betis. Loh, Allah memberitakan di dalam Al-Qur'an, yauma yukshafu an saqin fayud'auna ila sujud fala yastati'un. Pada hari kiamat itu akan dibukakan. Nah, saq. Saq secara bahasa artinya apa? Betis. Nah, kemudian diperintahkan mereka untuk sujud kepada betis Allah itu. Tetapi orang kafir tidak bisa sujud. Enggak mungkin Allah punya betis. Loh, kenapa? Ya, makhluk punya betis berarti menyerupakan dengan makhluk. Oh gitu. Kamu yakin enggak Allah itu mempunyai sifat kalam, berbicara? Oh iya, kami yakin. Loh, kalau dengan teori kamu tadi mestinya juga enggak mungkin Allah mempunyai sifat kalam. Sebab makhluk bersifat dengan sifat kalam. Lu lain kalamnya Allah dengan kalamnya makhluk. Nah, dengan teori kedua ini juga mestinya kamu katakan bahwa betisnya Allah lain dengan betisnya makhluk. Kan selesai. Nah, kalau Jahmiyah lebih ekstrim lagi daripada Asy'ariyah. Jahmiyah bilang, oh enggak mungkin Allah punya sifat dan tidak mungkin Allah punya nama. Mengapa? Iya, soalnya makhluk punya sifat dan punya nama. Loh, jadi kamu menafikan nama dan sifat Allah karena tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Iya. Oh, berarti kamu menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Menyerupakan lagi kamu berarti. Sesuatu yang tidak ada itu tidak punya nama dan tidak punya sifat. Iya. Berarti kamu menyerupakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Nah, di sini akan terjadi kontradiksi, pertentangan. logika kalau orang itu menetapkan sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah dengan logika, maka akan dia hadapi berbagai pertentangan yang dahsyat dan kebingungan. Tetapi kalau dikembalikan kepada Al-Quran Sunnah, apa yang diberitakan dalam Al-Quran Sunnah, yaitulah kita imani sifat-sifat Allah, kebesaran Allah, selesai. Nah, sebab Allah yang lebih kenal dirinya, maka kita mempercayai apa yang diberitakan oleh Allah tentang dirinya. Maka tauhid al-asma was sifat ini ialah meyakini sifat-sifat Allah dengan tidak mentaktil, dengan tidak menafikan adanya sifat itu. Wa min ghairi takyifin, dan tidak pula dengan takyif, mempermasalahkan bagaimananya. Loh, bagaimana ya? Allah punya dua mata. Bagaimana kedua mata Allah? Loh. Kita hanya menyatakan, menjawab apa? Bahwa kedua mata Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya yang tidak terbatas. Karena itu tidak serupa apa yang ada pada Allah dengan apa yang ada pada makhluk. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Selesai. Tanpa takyif, tanpa mempermasalahkan. Bagaimana Allah berada di atas arsy-Nya? Itu bagaimana ya? Sementara diberitakan juga Allah meliputi seluruh hambanya dimanapun dia berada. Bagaimana ya? Berada di atas arsy-Nya dan juga meliputi seluruh hambanya dimanapun dia berada. Loh, maka kita katakan tidak bisa kita mempermasalahkan bagaimananya, karena memang tidak serupa kebesaran Allah dan kekuasaan Allah. Ya. Dan tidak bisa diukur dengan pikiran dan lamunan siapapun, sehingga tidak bisa dipermasalahkan kaifiyahnya. Bila kaifin, karena itu mengimani sifat-sifat Allah dengan tanpa mempermasalahkan bagaimananya. Wala tamthil, dan tidak pula mendramakan. Tamthil itu kalau tashbih, menyerupakan dalam hal zat Allah. Kalau tamthil itu menyerupakan dalam hal fi'il, perbuatan Allah. Umpamanya seperti orang-orang musyabbihin mengatakan Allah turun ke langit dunia seperti turunnya aku dari mimbar ini, terus dia turun dari mimbar. Ini namanya tamthil. Ini namanya tamthil, yaitu menyerupakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Kalau tashbih apa tadi? Menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk, menyerupakan kedua tangan Allah dengan kedua tangan makhluk. Ini itu namanya tashbih, karena menyangkut zat. Naam. Begitu yang merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, tauhid itu dibagi tiga. Sungguhnya tauhid itu dibagi dua. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhidul asma wa sifat merupakan bagian daripada tauhid rububiyah. Tetapi karena datangnya satu fitnah di masa para ulama itu, fitnah Jahmiyah yang menolak adanya sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, fitnah Mu'tazilah yang hanya mau beriman pada nama-nama Allah tetapi tidak mau beriman kepada adanya sifat-sifat Allah. Fitnah Asy'ariyah yang mengimani bahwa Allah itu punya hanya 7 sifat saja. Fitnah Maturidiyah yaitu yang melengkapi dengan 6 sifat berikutnya sehingga mengatakan Allah itu mempunyai 13 sifat saja. Karena fitnah-fitnah ini terus bertubi-tubi, akhirnya timbul pembahasan khusus tentang Tauhid al-Asma wa sifat, sehingga tersendiri pembahasannya. Wa hakadha ya ikhwanana barakallahu fikum. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua absenin di arsip ya.